Siapakah yang dimaksud dengan Ashabul A'raf? Ashabul A'raf adalah orang-orang yang tasawat hasanatuhu wa sayyiatuhu, sama amal kebaikannya dan keburukannya, seimbang, sehingga mereka tidak masuk ke al-jannah di awal-awal, tidak pula mereka masuk ke an-nar, mereka di al-a'raf, seperti yang Allah sebutkan dan Allah kisahkan pada surat al-a'raf. Walaupun pada akhirnya mereka masuk ke dalam al-jannah dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla.